Bagaimana pendapat tentang seorang yang berkata bahwa perbedaan tidak perlu dibesar-besarkan, yang penting masing-masing punya dalil? Ya Masya Allah ya. Kalau masing-masing punya dalil, alasannya masing-masing punya dalil, ya. Itu ada yang bagi-bagi di jalan tuh, tahun berapa pernah dapat. Dia katakan dalam Al-Quran dibolehkan zina. Ya. Ada dalil dari Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan dalam Al-Quran dilarang sholat. Loh, apa dalilnya? Ada ayatnya, kamu hafal. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang apa? Orang-orang sholat. Kan celaka, tidak boleh sholat. Ya tidak usah dibesar-besarkan. Masing-masing ada dalilnya. Hah? Begitu? Nah, ini pendapat orang berucap sesuatu tidak paham akibat ucapannya. Ya, karena itu kata Ibn al-Hassar rahimahullahu ta'ala, ya, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu haddun minan nadhari. Tidak setiap silam pendapat itu yang datang itu dianggap, kecuali pendapat yang punya sisi pendapat yang dianggap dibolehkan dan diterima. Sebab ada sisi pendapat dia berdalil itu tidak diterima. Ya. Orang yang berdalilkan tidak boleh sholat karena wailul lil musallin. Ini tidak ada orang akal, orang yang berakal menerimanya. Ya. Orang ini cuma perlu disuruh baca kelanjutan ayat saya. Baca ayat setelahnya. Nah, kan jelas ayat setelahnya. Orang sholat yang mana yang dicela? Kan begitu? Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa setiap silam pendapat tidak boleh dibesar-besarkan. Ya, yang penting ada dalilnya. Dilihat dalilnya pertama benar atau tidak. Ya. Kalau dalilnya benar, dia ayat Al-Quran itu pasti benar. Kan begitu? Dia hadith Nabi, tanya dulu ini hadithnya sahih atau tidak. Kalau hadithnya sahih, ada pertanyaan yang kedua. Pemahaman kamu benar atau tidak? Ya. Apa ada dari sisi kaidah-kaidah pendalilan yang membenarkan pemahaman kamu atau tidak? Jelas ya? Terus yang ketiga dilihat pembahasan itu. Ini pembahasan dari hal yang silam pendapat di kalangan ulama kah atau hal yang disepakati kah? Jelas ya? Nah, ini kalau ada hal-hal yang seperti ini bawa kaidah-kaidah baru dalam agama. Ini sebagian orang belakangan ini baru belajar 1, 2, dia tidak mengerti akibat sebuah ucapan. Sudah berani bikin kaidah-kaidah baru. Sudah berani buat apa? Kaidah-kaidah baru. Tidak dikenal di kalangan para salaf. Karena itu hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Baik. Dan ini saya nggak tahu ya. Ini kadang sebagian orang berucap. Dia mungkin orangnya bagus. Tapi dia tidak mengerti akibat dari ucapan.